Tolong penjelasan tentang iman yang mutlak dengan mutlakul iman. Nah, ini penjelasan bab akidah. Al-mutlak itu kadang bermakna kalau al-imanul mutlak, al-imanu al-mutlaku, artinya al-imanu al-kamil. Ya. Al-imanu al-kamil berarti iman yang sempurna, iman yang mencapai tingkatan yang sewajibnya dia capai. Misal ada sekian derajat ya, anggap sampai 10. Ini yang wajib dia penuhi. Ya. Ketika seorang imannya meningkat 1 2 3 sampai peringkat ke 10, berarti dia telah mencapai al-imanu al-mutlak. Al-imanu al-wajib. Iman yang wajib, iman yang sewajibnya dia capai. Atau al-imanu al-gamil, iman yang sempurna, yakni mencapai kewajibannya. Kalau sudah sampai peringkat 10, dia masih nambah lagi, wah ini semakin bagus, semakin tinggi. Tapi tambahan ini sudah istilahnya seperti sholat sunnah, ya kan? Sifatnya tambahan. Yang wajib sudah, tinggal tambahan-tambahan. Ini namanya al-imanu al-mustahab. Yang atasnya lagi namanya al-imanu al-mustahab, iman yang sifatnya tambahan. Ya. Kalau yang sifatnya tambahan ini berkurang, dia tidak berdosa, dia belum berdosa. Seperti berkurangnya amalan-amalan sunnah. Tapi kalau yang tadi peringkat 10 ini berkurang, berarti iman wajibnya berkurang, ini berdosa. Karena dia enggak menyempurnakan iman yang sewajibnya. Seperti misalnya tidak sholat 5 waktu. Artinya sholat yang semestinya dia lakukan, ada yang tidak dia lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan al-imanu al-mutlak atau al-gamil atau al-wajib. Kalau dibalik menjadi mutlaku al-iman, maknanya menjadi berbeda. Mutlakul iman artinya sekedar ada iman. Nah, dia baru mencapai tingkat satu, peringkat satu. Ya, jangankan 10, satu sudah. Ya, baru satu dia. Nah, kita katakan ini baru mutlakul iman, baru yang penting ada imannya. Ya. Baru yang penting ada imannya. Itu kalau dibalik, ya. Paham ya? Itu bedanya antara al-imanul mutlak dengan mutlaku al-iman.